Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-12 dari bab fil mujahadah, atau hadis yang ke-108 dari Riyadhus Salihin, di mana Rabi'ah Ibnu Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar nanti di kehidupan akhirat beliau bisa menemani Nabi SAW di dalam surga. Lantas Nabi SAW beberapa kali menawarkan agar Rabi'ah meminta hal yang lain. Namun Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tetap dengan keinginan yang sama, yakni ingin menemani Nabi SAW di dalam surga. Nabi SAW beliau menunjukkan di dalam hadis tersebut bahwa masuk surga atau memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan hak Rasulullah SAW. Meskipun beliau adalah manusia yang terbaik, beliau adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Secara mutlak beliau adalah manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun toh beliau tidak bisa menentukan seseorang masuk ke dalam surga, sampai pun itu sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Oleh karena itu beliau memerintahkan kepada Rabi'ah, jika memang Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu dengan tekad bulatnya dan dengan keinginan kesungguhannya ingin menjadi teman duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, maka Rabi'ah harus berbuat, Rabi'ah harus berusaha beramal agar Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kesungguhan amal tersebut, yang kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rabi'ah masuk ke dalam surga. Nah, ini pelajaran penting ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di mana sampai saat ini di tengah-tengah kaum muslimin banyak mereka orang-orang yang mengaku berilmu, yang mengaku memiliki kedudukan lebih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi seakan-akan bisa menjamin bahwa orang-orang atau salah seorang dari orang-orang yang mengikuti mereka bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang pasti pernah diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan pernah diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian kecilnya, dan beliau juga sudah pasti masuk ke dalam surga, namun toh demikian beliau tidak mampu untuk memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian mahal ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah surga itu. Surga itu murni berada di bawah kuasa dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengannya adalah murni eksklusif hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa campur tangan di dalamnya. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada Rabi'ah agar memperbanyak sujud. A'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud. Wahai Rabi'ah, kalau begitu bantu aku agar aku bisa menolong engkau nanti memberikan syafaat dengan engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa engkau pantas masuk ke dalam surga, lalu Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya memasukkan engkau ke dalam surga. Thayyib. Ini kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah secara tegas, dalilun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku an yudkhila ahadan al-jannata. Hadis ini secara tegas menjadi dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian kedudukan beliau, la yamliku an yudkhila ahadan. Beliau tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk memasukkan seseorang al-jannah ke dalam surga. Tayib. Coba kita lihat kalau dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa kiranya orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga? Dari kerabat dekat beliau, yang terdekat. Kita tahu di sana bagaimana ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Abu Thalib. Bagaimana pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan di awal-awal dakwah, saat banyak orang yang belum mengenal apa itu Islam, saat banyak keluarga beliau, kaum beliau, Bani Quraisy, kaum Quraisy di sana, mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal notabene mereka juga paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara Nabi. Tetapi demikian keras permusuhan mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lupa bagaimana peristiwa boikot terhadap kaum muslimin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa yang membantu? Abu Thalib. Kecintaan besarnya Abu Thalib terhadap keponakannya dan dukungan besarnya Abu Thalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tetapi karena Abu Thalib meninggal tidak di atas keislaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memasukkan Abu Thalib ke dalam surga. Saat Abu Thalib meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berusaha agar beliau bisa membalas kebaikan-kebaikan Abu Thalib itu dengan memasukkan Abu Thalib ke dalam surga. Tapi bukan lantas kemudian engkau berjasa kepada Islam. Awal-awal Islam Abu Thalib berjasa besar melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi hanya bisa mengusahakan bagaimana supaya Abu Thalib sendiri dengan dirinya sendiri menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dia pantas masuk ke dalam surga, yakni harus masuk ke Islam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita atau diceritakan oleh Sa'id oleh Al-Musayyib, beliau menceritakan bagaimana kisah wafatnya Abu Thalib, di mana ada tiga orang di situ, teman-teman dekat Abu Thalib, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membimbingkan kepada Abu Thalib untuk mengucapkan ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan saja kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah, satu kalimat ringkas yang nanti aku akan menjadikannya sebagai hujjah menolong engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan Abu Thalib tidak faham, beliau orang Arab tulen yang zaman dahulu belum ada ilmu bahasa Arab itu terpecah jadi 12, belum ada. Mereka sudah faham lafaz-lafaz Arab dengan segala kandungannya. Maka kalimat la ilaha illallah paham benar Abu Thalib. Itu artinya kalau dia mengucapkan meskipun hanya ucapan saja, memberikan konsekuensi dia harus meninggalkan semua yang pernah diyakininya dari nenek moyang beliau. Tayib. Akhirnya meninggallah Abu Thalib di atas kekafiran. Bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam menolongnya? Tidak bisa. Tetap Abu Thalib masuk ke dalam neraka. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa agar Allah meringankan siksa bagi Abu Thalib. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siksaan dari neraka yang paling ringan adalah yang diberikan kepada Abu Thalib khusus, tidak ada lagi orang selain Abu Thalib yang mendapatkan keringanan siksaan neraka. Tahu apa siksa yang paling ringan itu? Dipakaikan terompah siwaraini minan nar. Dua terompah dari neraka, yaghli bihima dimaghuhu. Mendidih otaknya, betul-betul mendidih seperti air mendidih itu. Itu paling ringan dan itu khusus untuk Abu Thalib. Hanya itu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam sebuah hadis disebutkan, walaula ana lakana fi dhahdahin minan nar. Seandainya bukan karena aku yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meringankan azab bagi Abu Thalib, lakana fi dhahdahin minan nar. Niscaya Abu Thalib itu pasti akan berada di dhahdah. Dhahdah itu kerak dasar dari sesuatu, paling bawah. Kenapa? Mati dalam kondisi sebagai seorang musyrik, seorang kafir, tapi dinaikkan siksaannya ringan, jadi lapisan paling atas itu tempatnya Abu Thalib. Nah, ini kalau Abu Thalib. Lihat lagi siapa nasabnya yang paling dekat lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas kafir ya itu. Yang paling sangat dekat ayahanda beliau, ibunda beliau, Aminah dan Abdullah. Di mana mereka berdua? Sekarang banyak kaum muslimin yang seolah-olah memainkan perasaan saja dalam beragama. Masa sih apa namanya ayahanda Nabi di dalam neraka, masa ibunda Nabi SAW di dalam neraka, di mana rasa hormat engkau teh? Iya kan? Banyak di luar kaum muslimin, mereka tidak berani mengatakan itu. Kita pun tidak mengatakan itu dengan ra'yu, dengan pikiran, dengan pendapat kita. Tapi Rasulullah SAW sendiri beliau yang menyampaikan ketika ada seorang sahabat menangis di pemakaman Baqi' di malam hari. Rasulullah SAW mendatanginya. Kenapa engkau menangis? Aku menangisi ayahku. Dia tahu ayahnya mati dalam kondisi musyrik. Seorang musyrik mati, dia berhak masuk ke dalam neraka. Nabi SAW menghibur dia. Kana abi wa abuka finnar. Iya, ayahmu dan ayahku pun ada di neraka. Ini Nabi SAW sendiri yang menegaskan. Karena memang ketika itu Abdullah meninggal dalam kondisi kan apa namanya Rasulullah SAW belum diutus. Ini kalau tidak ada dalil, tidak mungkin kita berani menetapkan. Nabi SAW yang menyebutkan seperti itu, ya kita tetapkan. Itu untuk lebih mempertegas bahwa surga dan neraka itu bukan hak kita. Oh, kamu masuk ke dalam surga, oh kamu begini, oh kamu begitu. Tidak. Kita hanya menghukumi orang itu dengan amalannya. Tetapi bagaimana kondisi dia nanti di akhirat, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur tangan manusia. Nabi SAW tidak berhak, apalagi kita. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu. Bismillah. Ini ma'asyiralah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis sebelumnya. Tayyib. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Atsalitsu atau atsalitsu asyar. Hadis yang ke-13. Qala An-Nawawi rahimahullah taala an Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman. Dari Abu Abdullah. Beliau dikenal juga dengan Abu Abdurrahman. Artinya salah satu dari keduanya dipakai sebagai nama kunyah. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda 'alaika bi kathratis sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hutta 'anka biha sayyi'atan. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Thauban, 'alaika bi kathratis sujud. Wahai Thauban, hendaknya engkau memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Karena sesungguhnya tidaklah engkau tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sajdatan, satu kali sujud saja. Illa rafa'aka Allahu biha darajatan. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatmu. Wa hutta 'anka biha sayyi'atan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan satu kejelekan, satu dosa dari kamu. Taib. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Ma'asyiralah rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Thauban ini kurang lebih semakna dengan hadis Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada Thauban, maulah beliau sallallahu alaihi wasallam, agar Thauban radhiyallahu taala anhu mau memperbanyak sujud. Sudah kita terangkan bahwa yang dimaksud alaika bikathratis sujud, hendaknya engkau memperbanyak sujud, maksudnya adalah memperbanyak sholat. Bukan lantas kemudian kita mendengar hadis Rabi'ah, demikian juga hadis Thauban, oh yang penting sujud, masuk masjid hanya sujud saja satu kali, sujud lagi dua kali, tiga kali, terus hanya banyak sujud saja. Bukan. Maksudnya alaika bikathratis sujud adalah banyak-banyaklah engkau mengerjakan sholat. Selain sholat-sholat yang wajib lima waktu, dengan pendampingnya, sholat rawatibnya, di sana banyak sekali sholat-sholat sunnah yang belum kita ketahui, mungkin juga belum kita amalkan. Banyak sekali jenis-jenis sholat sunnah, dan bukan hanya sholat rawatib, bukan hanya sholat duha, bukan hanya sholat apa namanya isyrok, sholat syuruq, kemudian sholat apa lagi? Tahiyatul masjid, sholat apa lagi? Sunnah wudhu, sholat apa lagi? Sholat tahajud, sholat apa lagi? Sholat witir, sholat apa lagi? Sudah tadi. Banyak sekali jenis sholat-sholat sunnah yang dibimbing oleh Nabi SAW. Pelajari itu semua, lakukan itu semua, amalkan. banyak-banyak kita mengerjakan salat. Dan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Khaymin rahimahullah, yang sudah kita bahas kemarin, bahwa memperbanyak sujud yang dimaukan oleh Nabi SAW itu artinya dia juga harus memperbanyak rukuk, dia juga harus memperbanyak apa namanya al-qiyam, yaitu satu rangkaian salat. Bukan nanti kemudian yang kedua menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya menambah sujud di dalam salat-salat sunnah. Tadinya sujud hanya dua dalam satu rakaat, dia tambah tiga, dia tambah empat. Kenapa dalilnya? Alaika bikathrati sujud, kata Nabi SAW. Bukan seperti itu maksudnya, tapi memperbanyak rakaat-rakaat salat. Kalau rukun-rukun salat urutannya itu tetap seperti itu, tidak boleh dirubah, ditambah-tambah sujud-sujudnya. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di sini sangat jelas sekali bahwa Nabi SAW beliau menyebutkan tentang keutamaan dari seorang yang dia memperbanyak sujud, banyak melaksanakan sholat. Tayyib. Dua faedah besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Faedah yang pertama adalah annallah subhanahu wa ta'ala yarfa'uhu biha darajatan. Dengan engkau memperbanyak sujud, semakin sering engkau bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin tinggi pula derajatmu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kalau derajat berarti di mana kita akan ditempatkan? Di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Karena darajah itu khusus, lafad khusus yang menyebutkan tingkat ke atas. Ini derajat. Jadi kalau disebutkan darajah pasti surga. Kenapa? Karena tingkatannya ke atas. Tayyib. Kalau neraka bertingkat kemana? Ke bawah. Semakin bawah semakin buruk. Nah itu namanya bukan derajat. Jangan disebut neraka itu berderajat-derajat. Salah. Kalau neraka itu namanya darokat. Beda jim sama kaf. Kalau surga darojat, naiknya ke atas. Semakin tinggi semakin baik. Kalau neraka darokat, semakin pendek semakin jelek. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, semakin kau banyak sujud akan semakin tinggi derajatmu. Maka ini memberikan isyarat bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan surga lebih tinggi dengan banyak melaksanakan salat. Surga ada 7 tingkatannya dan masing-masing tingkatan akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain dia punya 7 pintu. Jadi akan di mana kita ditempatkan tergantung bagaimana kita sering melaksanakan salat. Dalil yang lain juga menyebutkan bahwa orang semakin rajin membaca Al-Qur'an maka dia juga akan semakin diangkat derajatnya. Taib. Lantas bagaimana yang mengangkat derajat? Apakah rajin membaca Al-Qur'an atau banyak salat? Dua-duanya kerjakan. Karena dalam rangkaian salat di situ juga ada bacaan Al-Quran, boleh memanjangkan bacaan? Boleh, silahkan. Kalau salat sunnah untuk mau panjangkan satu rakaat, satu jam, dua jam, silahkan. Taib. Nah itu akan semakin mengangkat derajat kita naik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini faedah yang pertama, jelas kandungan hadis ini. Yang kedua, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin rahimahullah ta'ala, yang dimaksud rafa'akallahu biha darajah, Allah akan meningkatkan, meninggikan, menaikkan derajat engkau, itu termasuk Allah menjadikan engkau mulia di hati manusia. Jadi manusia akan memandang engkau orang yang berwibawa. Mereka akan melihat engkau sebagai orang yang bersinar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manzilatan indahu wa fi qulubin nas. Dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan di hati-hati manusia. Meskipun mereka tidak mengucapkannya, tapi dalam hati mereka Allah Subhanahu wa taala berikan rasa ketika memandang orang-orang yang beriman itu tadi, yang banyak melakukan sujud tadi, terlihat wajah yang cerah. Meskipun dia berkulit gelap, bukan maksudnya wajah cerah harus putih, indah dipandang, nikmat kalau dilihat, bikin orang senang, bukan itu maksudnya. Tetapi cahaya yang keluar dari ketakwaan, taib, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, yang juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka memperbanyak sujudnya. Hutta anka biha khathiah. Setiap kali satu sujudmu itu akan menghapuskan satu dosa yang pernah engkau lakukan. Allah Subhanahu wa taala dengannya akan menghapuskan dosa yang pernah engkau lakukan. Tayyib. Tidak ada manusia yang sempurna dengan amalannya sebagaimana sering kita ulang-ulang. Pasti dalam satu amalan yang kita lakukan tidak mungkin kita mendapatkan pahala yang sempurna, 100% dari amalan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini tadi kondisinya. Dia ketika menjalankan perintah 100%, tidak pernah kurang. Itu malaikat. Dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia, dia diciptakan dengan asal yang penuh dengan kekurangan, termasuk juga dalam amalan solehnya. Jadi amal soleh apapun yang kita lakukan, pada dasarnya kita tidak bisa yakin bahwa 100% kita laksanakan sesuai apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang nilainya 80, 70, 60, bahkan ada yang 10. Sama-sama gerakannya, sama-sama panjangnya, sama-sama bacaannya, dan seterusnya. Tapi nilai itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kondisi hati seseorang. Maka jangan kemudian berpuas diri ketika sudah menjadi orang yang rajin menjaga sholat 5 waktu, belum, tambah dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu akan menyempurnakan sholat-sholat wajib yang apa namanya ada cacat ketika engkau mengerjakannya. Kita tidak pernah tahu sholat wajib kita ini cacatnya di mana. Oleh karena itu disempurnakan dengan sholat rawatib. Kalau belum sempurna juga, masih ada cacat yang kemungkinan ada pada sholat rawatib kita, ditutup dengan sholat yang lain. Tayyib, innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, dan ini yang menjadi kaidah umum bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan sayyiat, menghapuskan kejelekan-kejelekan yang bersumber dari kita sekalian. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah, dua hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap dari apa yang disebutkan pada hadis Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Tayib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki kesungguhan, memiliki tekad kuat untuk banyak-banyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa sembunyikan sujud-sujud itu dari hadapan manusia. Tayib. Amalan yang harus dijaharkan atau yang harus ditampakkan, diizharkan di hadapan manusia, maka yang paling utama adalah dia ditampakkan di hadapan manusia. Seperti contohnya sholat wajib. Sholat wajib itu adalah sesuatu yang kewajibannya untuk idhar, untuk menampakkan diri di hadapan manusia. Jadi kalau melaksanakan sholat wajib, misal kita berjamaah, ya jangan malu kemudian supaya apa namanya keutamaannya lebih banyak, gak diketahui orang, saya tak sholat saja di rumah. Kenapa? Menjaga niat saya lebih ikhlas, saya akan bisa lebih khusyuk dibandingkan kalau di masjid. Belum ada anak yang nangis, belum masjidnya begini, belum teman sebelahnya bau keringat dan seterusnya. Bukan itu yang dituntut. Amalan-amalan wajib kita justru dituntut untuk melaksanakannya tampak di hadapan manusia. Tayyib. Namun yang disembunyikan itu adalah amalan-amalan yang sunnah, sholat-sholat sunnah. Tayyib. Selain apa namanya sholat wajib, sholat sunnah itu boleh disembunyikan, bahkan lebih utama disembunyikan. Termasuk juga sholat rawatib. Sholat rawatib, kalau misalnya kita punya rumah tidak jauh dari masjid, lebih utama mana? Dilaksanakan di masjid atau di rumah? Para ulama mereka jumhur berpendapat bahwa yang lebih utama adalah dikerjakan di rumah. Jadi selesai sholat wajib, selesai berzikir, selesai amalan apa namanya sholat wajib, dia pulang dan melaksanakan sholat di rumah. Ini juga kebiasaan Nabi SAW. Beliau selalu melaksanakan sholat rawatib itu di dalam rumah. Taib. Bagi yang dekat rumahnya, kalau yang jauh yang tidak memungkinkan pulang, ya di masjid. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ar-Rabi'ah Asyar, hadis yang ke-14. Wa an Abi Sufwan Abdullah ibn Busr Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Baik. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa si'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dicatat, ini kaidah penting. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, adalah yang panjang umurnya dan hasuna amaluhu, bagus amalannya. Jangan di koma di tengah. khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa si'a amaluhu, adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Panjang umurnya dan jelek amalannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala nomor 2329, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Tayyib. Dalam hadis Abdullah bin Busar radhiyallahu taala anhu, di sini Nabi SAW memberikan satu kaidah kepada kita, kaidah yang penting untuk selalu kita ingat dan kalau bisa menjadi sesuatu yang kita letakkan di depan, supaya kita bisa bagaimana memandang dunia dengan baik, memandang usia kita dengan baik. Kata Nabi SAW, ada dua kondisi manusia di dunia ini. Kondisi yang pertama adalah mereka yang disebut dengan khairun nas, yang mendapatkan derajat khairun nas, orang-orang terbaik. Yang kedua adalah orang-orang yang disifati dengan syarrun nas, manusia-manusia terburuk. Ini kalau ditanyakan kepada seluruh manusia, tidak akan ada yang mau menjadi syarrun nas, manusia terburuk. Semuanya pasti akan menjawab, saya berusaha menjadi manusia yang baik, ya kan? Tapi pengakuan bukan sebagai tolak ukur. Tolak ukurnya adalah amalannya. Boleh dia mengaku saya maunya jadi orang baik, saya maunya jadi manusia terbaik, tidak mau jadi orang jahat. Tayyib, itu ucapan. Sekarang lihat realitanya, lihat amalannya. Dan Nabi SAW menyebutkan kepada kita bagaimana manusia yang baik dan bagaimana manusia yang buruk. Manusia yang terbaik adalah mereka yang diberikan tola umur atau tulul umur, diberikan panjang umur dan bukan berhenti sampai di situ, hasuna amalu, diberikan husnul amal, amalan yang baik. Lianna al-insana kullama tala umruhu fi ta'atillah zada qurban ilallah. Setiap kali seorang manusia itu panjang umurnya, tapi dia manfaatkan hari-hari di setiap umurnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zada rifa'atan fil akhirah. Dan ketika dia menjadi lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti di kehidupan akhirat dia akan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mendekat ke depan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan soleh. Kalau itu berhasil kita lakukan, nanti di kehidupan akhirat bukan lagi kita akan melangkah ke depan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menaikkan kita ke atas, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Demikian juga sebaliknya. Manusia yang terburuk adalah mereka yang punya usia panjang, tetapi hari-hari dalam usianya itu dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya bukan amalan yang baik. Nah, ini nanti lihatlah bagaimana manusia-manusia yang jelek, manusia-manusia yang baik, lihat amalnya. Kalau dia sering terjatuh dalam dosa, sering terjatuh dalam kemaksiatan, tidak peduli lagi dengan melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ingatkan dia, engkau adalah orang-orang yang dikhawatirkan menjadi manusia-manusia buruk. Bukan kita menghukumi dia, tapi kita mengingatkan dia, jangan sampai dengan amalanmu ini loh, bukan dengan pengakuan, dengan amalanmu ini engkau menjadi orang-orang yang jelek. Karena semakin dia terjatuh dalam dosa, semakin mundur dia dari Allah Subhanahu wa taala, semakin menjauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini belum bisa kita rasakan sekarang. Kita rasakannya kapan? Nanti di akhirat akan semakin turun juga kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin turun berarti kemana dia? Masuk ke dalam neraka. Semakin besar dosanya akan semakin jauh lagi dia masuk ke dalam neraka. Tayyib. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ada dua hal yang harus kita pahami di sini. Yang pertama adalah tulul umur, panjangnya usia. Ini dalil ada yang menunjukkan bahwa kita bisa memanjangkan usia, memohon Allah Subhanahu wa taala agar panjangkan usia kita dengan amalan-amalan soleh. Ada dari amalan-amalan soleh yang disebutkan oleh Nabi SAW bisa memanjangkan umur seseorang. Contohnya adalah menyambung hubungan rahim, menyambung tali persaudaraan itu. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Man ahabba, siapa yang suka, yang cinta, yang ingin an yubsatalahu fi rizqihi, rizkinya itu dilapangkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dan usianya itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatannya. Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang suka menyambung tali silaturahim, dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah dan akan dilapangkan rizkinya. Tapi ketika kita sebagai seorang mukmin mendengar itu, bukan konsen kita pada luasnya rizki, bukan konsen kita pada panjangnya usia, karena tidak akan bermanfaat luasnya rizki dan panjangnya usia itu untuk kita, tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah poin yang kedua, husnul amal. Ini yang akan bermanfaat meskipun pendek usia kita. Tetapi kalau seandainya usia tersebut dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah, lantas kita meninggal di atas ketaatan itu, itu lebih baik, itu lebih bermanfaat. Sebagaimana dahulu ada sahabat yang meninggal dalam peperangan, dia baru masuk Islam beberapa saat sebelum peperangan itu dimulai, ikut perang meninggal, mujahid dia. Sudah pernah beramal? Belum. Dia baru hanya bersyahadat, belum pernah sholat, belum pernah sedekah, belum pernah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, belum pernah membaca Al-Quran, belum pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belum pernah duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masuk ke dalam surga. Siapa orang ini? Sahabat ini masih ingat? Usairim. Belum pernah dia melakukan ketaatan, pendek usianya, tapi pendeknya usia itu dia mati di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan masalah panjang pendeknya usia, tapi bagaimana kita memanfaatkan usia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pendek umurnya. Ada juga para sahabat yang dia ketika tertinggal satu peperangan, nanti akan disebutkan di hadis berikutnya, paman dari Anas ibnu Malik, siapa namanya? PR. Beliau tidak sempat ikut perang Badar. Itu peperangan pertama yang diikuti oleh Nabi SAW langsung berhadapan dengan kaum musyrikin. Sebelum perang Badar Kubro, ada beberapa peperangan kecil, tapi tidak terjadi pertempuran di sana. Nah, pertempuran pertama melawan kaum musyrikin diikuti oleh Nabi SAW adalah pada perang Badar Kubro. Paman Anas ibn Malik belum sempat ikut, tapi kemudian dia berpuas diri, yang penting saya sudah mengikuti Nabi SAW. Tidak, dia masih dengan keinginan kuat, saya akan ikut perang bersama Nabi SAW, dan mati dalam peperangan tersebut. Setelah selesai perang Badar, dia mendatangi Nabi SAW, menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sedih, kenapa? Saya tidak bisa ikut bersama engkau dalam pertempuran perang Badar, perang pertama kali di mana engkau berhadapan dengan kaum musyrikin. Tetapi ketahuilah demi Allah, saya berjanji untuk Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menemani Anda berperang melawan orang-orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yarayannallahu ma afal. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar bisa melihat apa yang aku perbuat. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan mutaaddi dengan fiil yang kedua, thulatsi mazid, la yuriyannallahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menolong aku, memperlihatkan kepada kaum muslimin apa yang akan aku perbuat. Ini janji dari paman Anas bin Malik. Kemudian 1 tahun 1 bulan berikutnya terjadilah perang apa? Perang Uhud. Nah, ketika datang perang Uhud, bergembira Anas. Beliau bergembira. Pamannya Anas namanya Anas. Anas bergembira. Kemudian keluar bersama Nabi SAW dalam peperangan Uhud itu. Dan betul, lantas dia berusaha bagaimana maju terus ke depan tanpa pernah melihat ke belakang. Bertemu dia dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, lihatlah, aku mencium bau surga Allah Subhanahu wa taala di kaki bukit Uhud. Di kaki bukit Uhud. Lantas kemudian Anas maju ke depan diikuti oleh Sa'ad. Saya akan lihat apa yang akan diperbuat oleh Anas. Kemudian beliau maju ke depan dan akhirnya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang sangat mengenaskan jasad beliau. Tetapi beliau mati di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai turunkan satu ayat berkaitan dengan kesungguhan Anas ibn Nadhr. Kisah lengkapnya akan kita bacakan besok, dan ayat apa yang turun tentang beliau ini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Taib. Intinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke poin kita tadi, adalah husnul amal. Oleh karena itu, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berdoa dipanjangkan umurnya. Ketika kita mendoakan saudara kita, juga jangan hanya mendoakan semoga panjang umurmu. Karena itu sebuah kesalahan. Diingatkan juga oleh para ulama seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau engkau berdoa, la taqul atallahu umraka. Jangan kamu katakan kepada saudaramu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kamu. Tapi berikan qaidnya, berikan pengikatnya. Jangan disebutkan mutlak. Apa qaidnya? Atallahu umraka fi taatihi. Semoga Allah memanjangkan umurmu di atas ketaatan kepada Allah. Karena ini intinya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Dua masalah tadi, panjang umur dan husnul amal. Ini perlu kita pahami. Yang pertama, panjang umur itu adalah hak murni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana memasukkan seorang ke dalam surga adalah hak murni Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tulul umur. Memanjangkan usia seseorang itu ada di tangan Allah. Manusia tidak ada yang bisa ikut campur sedikit pun. Meskipun hadis-hadis ada yang menunjukkan tentang panjangnya usia, tatkala kemudian kita sudah mengamalkan, kita silaturahim, berharap dipanjangkan usia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak panjangnya umur itu tetap di tangan Allah. Allah akan berikan kalau Allah mengizinkan engkau ditambah umur. Kalau Allah tidak mengizinkan, Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan umurmu dengan demikian. Ini tulul umur. Maka jangan konsen pada apa yang merupakan hak murni Allah Subhanahu wa taala, tapi konsen pada sesuatu yang bisa kita lakukan. Apa itu? Husnul amal. Kata para ulama, husnul amal ini fi yadin nas, ada di tangan manusia. Kita bisa mengusahakan husnul amal. Kenapa bisa? Allah berikan perangkatnya. Yang pertama, dari diri kita sendiri sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai kita ada di rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nur, diberikan mata, diberikan telinga, dan diberikan hati. Tujuannya apa? Mata dan telinga itu menangkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mata bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah, yang bisa terlihat. Telinga mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyah, yang dibacakan, yang datang dari para nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah disiapkan. Nah, apa yang ditangkap oleh mata dan telinga itu diproses oleh hati. Kemudian hati itu akan memerintahkan anggota badan kita ini untuk berbuat. Ini perangkat yang telah disiapkan sebelum kita lahir. Setelah kita lahir, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk seluruh manusia, tapi Allah tidak biarkan kita mencari sendiri bagaimana caranya beribadah. Allah turunkan kitab. Allah utus para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan bukan satu. Kitab juga bukan satu, rasul juga bukan hanya 5, nabi bukan hanya 25. Rasul itu jumlahnya ratusan, nabi itu jumlahnya ratusan ribu. Semua itu diutus tujuannya untuk apa? Agar manusia bisa mengusahakan amal soleh. Nah, ini yang bisa kita usahakan. Beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan balasan dengan keutamaannya, memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah melihat bagaimana orang-orang kafir mereka mendapatkan keluasan dunia. Mereka bisa memegang dunia lebih dibandingkan kaum muslimin. Itu memang sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menganggap dunia itu tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udatin lam yasqi minha rabbu dzal kufrani, kata Ibnu Qayyim. Seandainya dunia itu memiliki nilai sedikit saja satu bagian dari sayap nyamuk. Berapa sih beratnya sayap nyamuk? Pernah nimbang? Enggak pernah. Meskipun sedikit bagian dari sayap nyamuk ada nilainya di sisi Allah, lam yasqi minha rabbu dzal kufrani. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir. Tapi karena dunia itu tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-178, kata Allah, la tahsabannal ladina kafaru atau la yahsabannal ladina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma. jangan orang-orang kafir itu mereka menyangka annama numli lahum, bahwa kami, kata Allah, memberikan imla kepada mereka. Imla itu adalah diluaskan rizkinya, diberikan afiah, kesehatan, bahkan kekuatan fisik yang lebih, diberikan tulul umur, panjang usia, diberikan banin, anak-anak keturunan yang sesuai dengan harapan mereka, diberikan zaujat, istri-istri yang lebih dari, dia bisa nikahi lebih dari 4, bahkan dia punya lebih dari 4 dan seterusnya. Kata Allah, la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum, kami berikan imla itu semua khairun li anfusihim, adalah kebaikan untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu ithma, akan tetapi kami berikan semua imla itu tadi, keluasan dari perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, agar mereka semakin bertambah dosanya. Kenapa? Dia lakukan itu bukan untuk mengharapkan ridho dari Allah. Jadi semakin dia berbuat, semakin banyak dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala siapkan adzabum muhin, azab yang menghinakan. Ini susunan yang indah dari Al-Qur'an. Mau adzabun alim, adzabun azim, adzabun muhin, adzabun apa lagi? Adzabun syadid, semua ada di dalam Al-Qur'an. Ada, tapi penggandengan itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Di sini Allah sebutkan adzabun muhin, azab yang menghinakan. Kenapa? Karena umumnya orang-orang kafir itu dengan imla tadi, mereka merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan kaum muslimin dengan memiliki dunia, dengan bisa mudah menguasai dunia. Tapi nanti di akhirat mereka akan terhina lebih jauh dibandingkan orang-orang yang beriman. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, demikian juga semua kaum muslimin, semua orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan manfaat dengan bagusnya amalan mereka. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.